بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد yang sudah hafal hadis silakan membaca hadis tersebut man hafidha falyaqra Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Amirul Mukminin fil hadis Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihihi. Babun taqdi al-ha'idhu al-manasik kullaha illa tawaf bil bait. Bab wanita yang haid taqdi al manasika kullaha, dia menunaikan semua manasik haji illa tawaf bil bait, kecuali tawaf di Ka'bah. Ini masalah pertama yang beliau angkat. Ini akan saya jelaskan insyaAllah. Masalah kedua yang beliau sebutkan, wa idza sa'a ala ghairi wudu'in baina as-safa wal marwata. Dan apabila ada seseorang yang sa'i tanpa berwudu antara Safa dan Marwah. Ini masalah yang kedua. Bab ini barakallahu fikum menjelaskan dua permasalahan, ya, seperti yang disebutkan tadi. Masalah yang pertama tentang wanita yang haid. Ya, masalah pertama terkait dengan wanita yang haid ketika haji. Ketika manasik haji disebutkan di bab itu, wanita yang haid melakukan semua amalan manasik haji kecuali tawaf di Ka'bah. Ini akan disebutkan hadisnya oleh Al-Bukhari rahimahullah. Hadis pertama dalam bab ini, if'ali kama yaf'arul haju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tadhuri. Kita baca di kitab ini. Lakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang berhaji, hanya saja kamu jangan tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Difahami insyaAllah ya? Ada wadih dengan nasul hadis. Saya ulangi lagi, wanita yang haid ketika manasik haji melakukan, menunaikan semua manasik haji kecuali tawaf di Ka'bah. Ditunggu sampai dia suci. Dipahami ya? Sehingga dia ketika tanggal 8 Dzulhijjah Yaumu Tarwiyah itu berihlal haji sebagaimana jamaah haji yang lain. Labbaik Allahumma hajjan. Dia menggunakan pakaian ihram wanita sebagaimana wanita yang lain. Berangkat ke Mina. Ya, berangkat ke Mina juga sebagaimana yang lain. Hanya saja tidak sholat. Dia sedang haid. Baik. Mabit di Mina sebagaimana yang lain. Di Mina bertalbiyah sebagaimana yang lain. Ketika keesokan harinya tanggal 9 Dzulhijjah takbiran, dia bertakbir sebagaimana yang lain. Berangkat ke Arafah, wukuf di Arafah sebagaimana yang lain. Apa yang enggak dikerjakan? Salat. Dia enggak salat. Ya, dia bertahlil, dia berdoa, bertalbiyah, bertakbir ketika wukuf sebagaimana yang lain. Kemudian ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah sebagaimana yang lain. Keesokan harinya lagi tanggal 10 dia melempar Jamatul Aqabah, menyembelih hadyu, tahallul pertama, melepas baju ihramnya sebagaimana yang lain. Hanya saja tidak tawaf dan tidak salat. Dipahami ya? Pada ayyamu Mina, pada hari-hari Mina tanggal 11, 12, 13 maksimal melempar jumroh ula wusta aqabah sebagaimana yang lain. Semua dia kerjakan sebagaimana yang lain kecuali sholat dan tawaf. Sampai sini paham? Difahami insyaallah ya. Intinya khulasahnya, wanita yang haid ketika manasik haji dia menunaikan, melakukan semua amalia manasik kecuali tawaf di Ka'bah. Dan tentunya kecuali dia sholat. Dia enggak sholat. Selebihnya sama dengan yang lainnya. Masalah kedua. Masalah kedua yang diangkat oleh Al-Bukhari rahimahullah ialah hukum sa'i tanpa berwudu. Atau hukum sa'i dalam keadaan hadas. Itu lebih umum. Meliputi hadas kecil, hadas besar. Baik. Di sini Al-Bukhari rahimahullah menggunakan bahasa umum, tidak menegaskan hukumnya. Apabila seseorang sa'i tanpa wudu antara Safa dan Marwah, hakadha, dengan tanpa kepastian hukum. Sebab ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Pendapat yang pertama, pendapat jumhurul ulama. Pendapat yang pertama, pendapat jumhurul ulama, tidak dipersyaratkan taharah pada sa'i. La tushtaratu at-taharatu fis-sa'i. Tidak dipersyaratkan taharah bersuci ketika sa'i. Wa taharatu afdal. Tapi ketika dia bersuci itu lebih afdal. Tahu bedanya ya? Bukan persyaratan. Artinya ketika dia buang air kecil, buang air besar, artinya hadas kecil, dia buang angin, lagi tidak suci, lanjutkan sa'inya. Boleh, sah sa'inya. Karena bukan persyaratan sa'i taharah tadi. Tapi bicara afdholiyah, yang utama yang lebih afdhol adalah dia di atas taharah. Difaham ya? Sa'i dalam keadaan suci dari hadas. Ada qaul man? Hadza qaul jumhur. Dari sini wanita yang haid sekalipun sah ketika dia sa'i. Difahami ya? Dari pendapat ini, pendapat jumhur, wanita yang haid diperbolehkan sa'i. Sa'inya sah, tapi tanpa tawaf. Barakallahu fikum. Pendapat siapa ini? Pendapat jumhurul ulama. Dan ini zahir pendapatnya Al-Bukhari rahimahullah. Ini zahir yang nampak dari pendapatnya Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan apabila dia sa'i tanpa wudu, tanpa sawa, antara Safa dan Marwah. Pendapat yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan dipersyaratkan toharoh pada sa'i. Tustaratu at-toharatu fis-sa'i. Dipersyaratkan toharoh pada amalan sa'i. Dipersyaratkan toharoh pada amalan sa'i. Ini pendapat yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Satu riwayat dari Mazhab Hambali. Ini diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri dan satu riwayat dari Mazhab Hambali. Difaham ya? Persyaratan. Sa'i harus suci. Berarti ketika ada orang yang sa'i terus ngentut, buang angin, sa'inya batal, ngulang lagi. Atau lagi sa'i terus dia kepengen buang air kecil, buang air besar, batal sa'inya, ngulang lagi. Dan dengan pendapat ini wanita yang haid tidak boleh sa'i. Paham dong? Hadza mafhum. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang sahih yang rajih adalah pendapat jumhurul ulama. Pendapat jumhurul ulama. Naam. Ini yang rajih. Jadi sa'i itu afdolnya bersuci. Tapi bukan persyaratan. Ketika dia sedang berhadas diperbolehkan sa'i. Ketika sedang sa'i dia berhadas, tidak batal sa'inya. Difahami insyaAllah ya? Hadza huwa. Taib. Sekarang kita baca hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala, حدثنا عبد الله ابن يوسف التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك. عبد الله بن يوسف ini termasuk yang paling kuat di dalam meriwayatkan dari Imam Malik. Min asbatin nasi Malik, mengalahkan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, min ajallin nasi Malik, orang yang paling mulia yang meriwayatkan dari Malik, Imam Syafi'i. Tapi kalau asbatun nas, yang paling kuat periwayatan dari Imam Malik, di antaranya adalah Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malikun, Malik bin Anas bin Malik. Malik bin Anas bin Malik. Kunyahnya Abu Abdillah. Asal dari mana? Dari Yaman. Beliau dari suku Asbuh, dari Himyar, Yaman. Al-Madani, beliau tinggal di kota Madinah. Karena nenek moyangnya pindah ke Madinah. An Abdurrahman ibn al-Qasim. An abihi, dari bapaknya. Namanya Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu rahimahullah, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq. Kita mendoakan ridha kepada Abu Bakar Siddiqnya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berarti Qasim itu apanya Aisyah? Qal an Aisyata, dari Aisyah. Qasim ini apanya Aisyah? Ayuhan nas, apanya? Ponakannya Aisyah. Karena ayahnya Qasim namanya Muhammad bin Abi Bakar Siddiq. Aisyah juga bintu Abu Bakar Siddiq. Jadi ayahnya Qasim yang namanya Muhammad, saudaranya Aisyah. Maka Qasim ini ponakannya Aisyah. Abdurrahman apanya ini? Anak ponakannya Aisyah. Dipaham ya? Paham dong? An Abdurrahman bin Ibn al-Qasim an abihi, dari bapaknya Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq. Salah satu 7 orang faqih, 7 fuqaha kota Madinah. Itu dikenal ada al-fuqaha as-sab'ah, 7 orang yang faqih di kota Madinah. Di antaranya adalah Al-Qasim bin Muhammad hadza. 7 ahli fiqih kota Madinah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, bahwasanya dia berkata, qadimtu Makkah wa ana haid. Aku datang ke kota Mekah pada haji wada dan aku haid. Baik-baik ya. Aku datang ke kota Mekah dalam kondisi aku sedang haid. Walam atuf bil baiti wala baina Safa wal Marwa. Maka saya enggak bisa tawaf di Ka'bah dan antara Safa dan Marwa. Ini anggapannya siapa? Anggapannya Aisyah. Karena saya datang ke kota Mekah sedang haid, beliau beranggapan berarti saya enggak bisa tawaf di Ka'bah dan enggak bisa sa'i sama Marwah. Qalat, berkata Aisyah, fa syakautu dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengadukan, mengeluhkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syakwa jaizah, keluhan yang diperbolehkan. Keluhan untuk mendapatkan solusi. Dipahami? Keluhan untuk mendapatkan solusi. Yang disyariatkan itu mengeluh kepada siapa? Itu jangan ngelamun, Ivan. Mengeluh kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku hanya mengeluhkan segala keluh kesahku, tentang kesedihanku, tentang kesulitanku, hanya kepada Allah semata. Ini yang syar'i, namanya syakwa ilallah. Adapun syakwa ilan nas, berkeluh kesah kepada orang, itu tidak boleh hukum asalnya. Hukum asal tidak boleh, mengurangi ketawakalan, menunjukkan dia kurang tawakal, kurang sabar. Dikecualikan, keluh kesah, untuk mendapatkan solusi, untuk mendapatkan arahan. Tapi tawakalnya kepada Allah. Misal, kayak sekarang ini Aisyah radhiyallahu anha ada permasalahan, sedang manasik haji haid, menyampaikan, mengeluhkan persoalannya kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan apa ini? Bimbingan dan arahan-arahan ilmu. Ini ada masalah. Walaupun menggunakan bahasa syakautu, aku syakwa, aku berkeluh kesah, ini diperbolehkan. Contoh yang lain adalah seseorang yang sedang sakit, dia menyampaikan semua keluhan dia yang dia rasakan kepada siapa? Seorang dokter. Dipaham ya? Untuk dapat apa ini? Mendapatkan perawatan medis, kan gitu ya? didiagnosa, dicek ini penyakitnya apa, oh ini secara ilmiah penyakit kamu itu ini, obatnya ini. Itu ikhtiar, selebihnya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ada ya Jus. Dipahami ya? Adapun syakawi, syakwa, syakwa, keluh kesah yang menunjukkan orang itu tidak sabar, namanya jazak, hadza madzmum, tercela dikarenakan kurang tawakal dan kurang sabar. Paham ya? Keluh kesahnya kepada orang yang bukan berkompeten. Pokoknya gremeng tok ae. Banyak gremeng-gremeng tok gremeng ya. Banyak keluh kesah kepada orang yang enggak bisa ngapa-ngapain. Mau ngasih arahan yang bukan ahlinya, mau ngasih tindakan medis dia bukan ahli medis. Ini kurang tepat. Jangan kebaras sembarang orang. Saya dong. Ketika antum misalkan dalam kehidupan sehari-hari ada yang namanya kehidupan, problematika kehidupan, antum serahkan semuanya kepada Allah, berkeluh kesahlah kepada Allah. Sampaikan semuanya kepada Allah, mohon kemudahan kepada Allah, mohon solusinya kepada Allah. Innama asku basyi wa husni ilallah. Boleh kamu menyatakan kepada seorang kepada makhluk ketika ada maslahat di situ. Sampaikan kepada yang berkompeten untuk meminta nasihat, meminta bimbingan, meminta arahan secara ilmiah dan segala macamnya ada ya Jus. Nama istighfa. Difahami insyaallah ya? Tayyib. Qala fa syakautu dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka saya mengeluhkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, if'ali, lakukanlah. Kama yaf'alul hajju, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Lakukan semua manusia haji itu. Ghaira, hanya saja alla tatufi bil bait, kamu jangan tawaf di Ka'bah. Hatta tathuri, hingga kamu suci dari haid kamu. Boleh kan? Ini nas hadis yang sangat jelas. Enggak ada lagi ta'wil-ta'wil yang lain. Haid, orang yang haid silakan mengerjakan semua manasik haji. Yang tidak boleh hanya tawaf dan sholat. Ini jelas. Hadis, bukan dalam hadis yang lain. Nah, dari lafaz inilah diambil pemahaman. Kalau begitu, sa'i boleh. Karena Rasul hanya menyebutkan satu pengecualian, yaitu tawaf. Kalau yang enggak boleh hanya tawaf, berarti sa'i diperbolehkan. Difahami? Pendapat siapa ini? Pendapat jumhur ulama. Hadza wadih. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna, Abu Musa al-Anazi. Muhammad ibn al-Muthanna. Qala haddatsana Abdul Wahhab. Abdul Wahhab bin Abdul Majid al-Thaqafi. Abdul Wahhab bin Abdul Majid al-Thaqafi. Dia termasuk seseorang rawi yang pikun di akhir hayatnya, tetapi kepikunan dia tidak mempengaruhi hadis. Sebab ketika dia pikun, langsung dihentikan oleh keluarganya. Tidak boleh menyampaikan hadis. Sehingga dia pikun, ikhtalata wala yadhurru ikhtilatuh. Pikun di akhir hayatnya, namun pikunnya dia tidak membahayakan hadisnya. Karena begitu dia pikun, langsung diamankan sama keluarga. Tidak boleh menyampaikan hadis. Sehingga hadisnya aman. Ini diantaranya ikhwan. Qala, yang mengatakan adalah Al-Bukhari. Ini riwayat yang lain ikhwan. Wa qala li khalifah, kata Al-Bukhari, dan berkata kepada aku khalifah. Ini jalur yang kedua dari Al-Bukhari. Yang pertama dari Muhammad ibn Musanna dengan bahasa hadatsana. Ya, riwayat yang kedua menggunakan qala li khalifah. Qala haddatsana Abdul Wahhab, yang di atas. Qala haddatsana Habib Al-Muallim. An Atha bin Abi Rabah Al-Makki maulahum. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau berkata, ahallan Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa wa ashabuhu bil hajj. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam berihlal beliau dan para sahabatnya dengan haji. Ihlal haji. Ihlal itu ucapan labbaikallahumma hajjan di miqat. Itu namanya ihlal. Ihlal itu niat niat haji atau niat umrah. Namanya ihlal. Ucapan labbaikallahumma umratan itu kalau umrah, atau labbaikallahumma hajjan kalau haji. Difaham ya? Baik, beliau dan para sahabatnya berihlal haji. Berarti ucapannya apa ini? Labbaikallahumma hajjan. Qala wa laysa ma'a ahadin minhum hadyun. Dan tidak ada seseorang pun dari mereka yang membawa hewan hadyu. Illa ghayra Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Talha. Kecuali Nabi dan Talha bin Ubaidillah. Hanya dua orang ini, Rasul dan Talha, yang membawa hewan hadyu. Yang lainnya tidak ada yang membawa hewan hadyu. Ini akan membedakan yang tidak membawa hewan hadyu nanti haji tamattu namanya. Yang membawa hewan hadyu namanya haji qiran. Namanya haji qiran. Qala wa qadima Aliun min al-Yaman. Dan sahabat Ali datang dari Yaman. Beliau termasuk sahabat yang dikirim ke Yaman berdakwah di sana. Sahabat Ali diutus ke Yaman. Siapa lagi yang dibawa ke sana, Ikhwan? Mu'ad bin Jabal dibawa ke Yaman. Siapa lagi dibawa ke sana? Abu Musa al-Ash'ari dibawa ke Yaman. Mereka berpencar. Ada yang di Son'a, ada yang di beberapa tempat yang lainnya di Yaman. Nah, ketika Haji Wada, sahabat Ali berangkat dari Yaman menuju ke Mekah untuk berhaji bersama Rasul. Difahami? Qala wa qadima Aliun min al-Yaman, dan sahabat Ali bin Abi Thalib datang dari Yaman. Wa ma'ahu hadyun, berarti kan. Dan beliau juga membawa hewan hadyu. Faqala, maka berkata Ali, ahlaltu bima ahalla bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berihlal seperti ihlalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul ya? Karena Rasul juga membawa hadyu. Ali juga membawa hadyu. Maka tiga orang sekarang, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ali dan Talhah, tiga orang ini membawa hadyu. Mereka nanti hajinya apa? Haji qiran. Yang lain yang tidak membawa hadyu namanya haji tamattu. Tayyib. Qala fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Setelah itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya ayyaj'aluha umratan, menjadikannya sebagai umrah. Tadi ketika di miqat apa niatnya? Haji. Sampai di kota Mekah, beliau memerintahkan para sahabatnya yang tidak membawa hadyu dirubah menjadi umrah. Yang disebut dengan haji tamattu, umrah dulu baru haji. Wa yatufu, mereka diminta tawaf. Kalau yang tamattu namanya tawaf umrah, kalau yang qiran namanya tawaf qudum. Summa yuqasiru wa yahillu, kemudian mereka qasr, memotong pendek rambutnya dan tahallul. Di sini berarti kan tidak diminta gundul. Sebab belum haji, ini masih umrah. Nanti gundul di mana? Ketika haji. Qala illa man kana ma'ahul hadyu, kecuali yang bersama dia ada hewan hadyu. Yang membawa hadyu, Dia tawaf, namanya tawaf kudum. Sa'i boleh, enggak juga boleh, karena sa'inya cuma satu. Tapi mereka tidak tahallul, mereka hanya tawaf. Ini jelas. Kalau mau sa'i silakan sa'i, selesai sa'i tidak tahallul, tidak potong rambut, masih menggunakan baju ihram, menunggu sampai musim haji tiba. Itu bedanya, dipaham ya. Sementara yang lain, mereka tawaf, mereka sa'i, namanya umroh, dan tahallul. Setelah itu bebas melepas baju ihramnya, pakai baju biasa, menggunakan minyak wangi, dan juga boleh menyentuh istri. Itu yang tahallul. Yang tamattu. Faqalu, maka mereka berkata, para sahabat yang tamattu, nantaliqu ila Mina, kita nanti akan berangkat ke Mina, wa dzakaru ahadina yaqtur, sementara kemaluan kita menetes. Jadi meneteskan air mani. Maksudnya jarak antara mereka tahallul dari umroh tamattu dengan tanggal 8 Dzulhijjah masuk manasik haji cuma sebentar. Antum kalau membaca dalam sejarah Nabi kita Muhammad SAW sampai ke kota Mekah itu barakallahu fikum tanggal 4 Dzulhijjah. Tanggal 4 Dzulhijjah. Lalu melaksanakan tawaf tadi yang tamattu, yang kudum, tanggal 5, 6, dan 7, 3 hari di Mekah. Tanggal 8 langsung ke Mina, manasik haji. Paham tidak? Dipahami? Jadi jarak antara, ini yang tamattu, yang jarak antara yang tahallul tadi, dan masuk ke manasik haji, cuma 3 hari. Dan di 3 hari itu, bebas, pakai baju biasa, pakai minyak wangi, mengumpuli istri, bebas gitu. Mereka mengingkari. Tahallul ya Rasulullah, kita boleh semuanya. Kita berangkat ke Mina dalam keadaan masih menetes, artinya masih berhubungan dengan istri. Mereka mengingkari demikian. Fabalaghan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka ucapan itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu. Apa artinya ini? Kalau seandainya saya boleh menghadap dari perkara ku apa yang telah saya membelakangi, saya tidak akan membawa hadiah. Kalau boleh waktu berputar, ya kalau boleh waktu berputar balik ke masa yang sebelumnya, aku tidak bakal membawa hewan hadiah. Artinya kalau seandainya boleh waktu berputar kembali, saya juga tamattu kayak kalian gitu. Tayib, beliau mengatakan walaula anna ma'iyal hadiya la ahlaltu. Kalau bukan karena aku membawa hadiyu, niscaya aku akan tahallul juga kayak kalian. Artinya kalian dari mulai miqat tidak membawa hadiyu. Maka kalian hajinya apa? Tamattu. Ini umroh, tawafnya kamu tawaf umroh, sa'inya kamu sa'i umroh, dan kamu tahallul dari semuanya, boleh bebas. Sementara saya membawa hadyu, saya kiron gitu ya. Kalau membawa hadyu, tawaf kudum dan tidak tahallul, masih menggunakan baju ihram, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh baju biasa, dan tidak boleh mengumpuli istri sampai nanti haji. Dipaham ya? Nah. Qala rahimahullah wa hadat Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika itulah Aisyah haid. Fanasakatil manasika kullaha. Maka Aisyah pun melaksanakan semua manasik. Ghaira annaha lam tatuf bil bait. Hanya saja Aisyah tidak tawaf di Ka'bah. Qala falamma tahurat, ketika dia suci dari haidnya, tawafat bil bait, dia tawaf di Ka'bah. Di sini Aisyah hajinya ifrat. Dia hanya haji saja tanpa ada umroh. Difahami? Kalau qiran mengumpulkan dari satu, umroh sama haji. Kalau tamattu umroh dulu selesai baru haji, sama-sama dapat dua. Kalau ifrad cuma satu, haji saja. Qala, qalat, maka berkata Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, tantaliquna bihajjatin wa umrah, kalian semuanya pergi membawa haji dan umrah. Wa antaliqu bihajji, sementara aku pergi membawa haji saja. Nah, di sinilah ada tiga manasik, ada manasik tamattu, ada qiran, ada ifrad. Tamattu itu hampir semua sahabat dan Rasul yang memerintahkan, qiran Rasul, Ali dan Talha, ifrad adalah Aisyah. Difaham ya? Tiga jenis manasik haji. Qala fa amara Abdurrahman ibn Abi Bakar ay khruja ma'aha ila tan'im. Maka Rasul memerintahkan Abdurrahman bin Abi Bakar, saudaranya Aisyah, ayyakhruja ma'aha ila Tan'im, untuk membawa keluar Aisyah ke Tan'im. Tan'im itu tempat halal, keluar dari tanah haram. Tadi kan di Mekah kan, dia di tanah haram, dibawa keluar ke Tan'im, tempat halal, namanya Al-Hil. Al-Hil, di situ mengambil mikot. Sekarang dibikin masjid, namanya Masjid Tan'im atau Masjid Aisyah. Kalau dari Mekah ke Tan'im itu arah kota Madinah. Fa'tamarat ba'dal hajj, maka Aisyah pun umroh setelah hajinya. Ingat, setelah hajinya. Dikarenakan beliau hanya haji saja, maka selesai semua masjid haji, beres semua hajinya, beliau umroh khusus ke Tan'im. Barakallahu fikum. Tayyib, syahidnya mana ini? Yang dijadikan sebagai dalil pada kata-kata wahabat Aisyatu fanasakatil manasika kullaha ghaira annaha lam tatuf bil bait. Ini kalimat yang dijadikan sebagai hujjah. Tayyib, orang perempuan yang haid melaksanakan semua manasik haji kecuali tawaf dan salat. Satu lagi, biar selesai hadisnya ya. Nanti yang antum hafalkan yang mana nih? Yang kedua. Yang pertama. Qala rahimahullahu taala haddatsana Mu'ammal bin Hisham. Qala haddatsana Ismail ibnu Ulayya. Ismail bin Ibrahim bin Miksam. Disebut dengan Ismail bin Ulayya. An Ayyub As-Sikhtiyani, Ayyub bin Abi Tamim As-Sikhtiyani. An Hafsah qalat, dari Hafsah. Man Hafsah? Siapa di sini Hafsah? Hafsah Ummul Mukminin, putrinya Umar. Siapa di sini Hafsah? Dia adalah Hafsah bintu Sirin. Hafsah bintu Sirin, saudarinya Muhammad bin Sirin, putranya Sirin. Sirin itu adalah laki-laki, bukan perempuan ya. Dia laki-laki, dia adalah muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arbah. Dia mengatakan dia dibebaskan oleh Anas bin Malik. Sirin, kalau sekarang Sirin lagi perempuan? Perempuan ya. Itu laki-laki ya kan, Sirin itu laki-laki. Hayat insyaAllah. Dari Hafsah, qala, dia mengatakan, kunna namna'u awatiqana ayyakhrujna. Kami dahulu melarang gadis-gadis pingitan kami untuk keluar rumah. Awatiq, itu gadis pingitan. Tahu gadis pingitan ya, Van? Yang dipingit di rumah tidak boleh keluar-keluar. Faqadimat imra'atun, maka datanglah seseorang wanita. Fanazat qasra bani khalaf, kemudian dia singgah di singgasana, di rumah, di vila bani khalaf. Kalau baitun rumah biasa, kalau qasr iya, gak semata-mata rumah ya, dia kayak istana gitu. Nah, kalau sekarang kalau disebut teman namanya vila kan gitu ya. Tayyib. Fahaddatsat Lalu perempuan tadi menceritakan anna ukhtaha, bahwasanya saudari dia, kanat tahta rajulun min ashabi Rasulillah SAW. Saudarinya dia dahulu di bawah, artinya sebagai istri seseorang dari sahabatnya Rasulullah SAW. Qad ghaza ma'a Rasulillah SAW, suaminya itu yang sahabatnya Rasul, dia berperang bersama Rasulullah SAW, hintai ashra ghazwah, 12 kali perang. Berarti kira-kira ini sahabat senior apa sahabat yang baru masuk Islam ketika itu? Sahabat besar, kibarus sahabat, 12 kali ikut perang. Wa kanat ukhti ma'ahu fi sitti ghazawat. Dan saudariku, kata perempuan tadi, saudariku menyertai suaminya pada 6 peperangannya. Ikut perang ya, ikut perang. Qalat, berkata perempuan tadi, ini fungsi perempuan diajak perang. Qalat kunna nudawi al-kalma, kami dahulu yang mengobati pasukan-pasukan yang terluka. Kalma jarha, orang yang terluka. Lukanya luka berdarah, itu namanya kalma. Kalma itu isim fa'il apa masdar? Hah? Isim fa'il ya. Jadi yang mengobati pasukan yang terluka siapa ini? Para wanita-wanita yang ada, tentunya dengan hijab dan aman dari fitnah. Ada yang mengatakan yang diobati adalah mahramnya sendiri. Wa naqumu 'alal mardha, dan kami yang merawat orang-orang yang sakit. Qala fasta'at ukhti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saudariku tadi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia bertanya, hal ala ihdana ba'sun, apakah berdosa salah seorang di antara kita, illam yakun laha jilbab, apabila dia tidak punya jilbab, alla takhruj, untuk tidak keluar pada Id, pada hari raya. Ini terkait dengan masalah hari raya. Bolehkah gitu? Bolehkah kami wanita ketika tidak punya jilbab untuk tidak keluar ke lapangan Id? Qala, maka Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, litulbisha sahibatuha min jilbabiha. Hendaknya teman wanitanya memakaikan untungnya dari jilbabnya. Artinya apa? Dipinjami temannya. Teman perempuannya suruh menjemi jilbabnya dia. Pakai jilbab teman wanitanya. Wal tashhadal khawl wal tashhadil khair. Dan hendaklah perempuan itu menyaksikan kebaikan-kebaikan. Wa da'watul mu'minin, dan seruan kaum mukminin. Disuruh keluar ya kan. Yang enggak punya jilbab harus pakai jilbab saudaranya. Pinjam jilbab supaya keluar rumah ngapain? Untuk hadir di salat Id, di lapangan Id, menyaksikan kebaikan dan seruan kaum mukminin. Qalat falamma qadimat Ummu Atiyah radhiyallahu anha, maka ketika datang Ummu Atiyah radhiyallahu anha, sahabatnya Rasul. Siapa namanya Ummu Atiyah? Siapa namanya? Ada yang tahu? Ummu Atiyah? Siapa namanya? Wallahu a'lam. Seingat saya namanya Nusaibah. Antum cek ya. Seingat saya namanya Nusaibah. Berkata Ummu Atiyah, beliau ini dikenal sebagai wanita yang biasa memandikan jenazah. Jenazah putri. Kalau di kitab pemandi jenazah namanya apa? Mudin. Hah? Yang biasa memandikan jenazah namanya apa? Almin gitu. Beliau dikenal sebagai wanita yang memandikan jenazah. Di antara yang dimandikan jenazah putrinya Rasul SAW yang wafat. Ketika Ummu Atiyah datang, sa'alnaha, mereka kaum wanita bertanya kepada Ummu Atiyah. Au qalat, atau dia berkata, sa'alnaha, kami bertanya kepada Ummu Atiyah. Faqalat, maka berkata Ummu Atiyah, wa kanat la tadhkuru Rasulullah SAW illa qadi abi. Dan Mu'atiyah tidaklah menyebut nama Rasul SAW, melainkan dia pasti mengatakan bi abi, dengan ayahku, dengan tebusan ayahku. Itu untuk menghormati Rasul SAW. Fakulna, maka kami bertanya, asami'ti Rasulullah SAW yaqulu kadha wa kadha, apa kamu pernah mendengar Rasulullah SAW berkata demikian dan demikian? Ini untuk memastikan berita dari saudari perempuan tadi. Tadi kan dikasih berita seorang wanita menceritakan tentang saudarinya, kan gitu. Ini dipastikan oleh mereka dengan datanya Mu'atiyah. Qalat, berkata Mu'atiyah, na'am bi abi. Ya, aku mendengar Rasul seperti itu. Aku mendengar Rasul berkata begitu. Faqala, maka Rasul bersabda, litakhrujil awatiku dzawatul khudur, hendaklah keluar wanita-wanita pingitan di tempat-tempat pingitannya. Awil awatik wa dzawatul khudur wal huyyat, juga perempuan yang haid. Fayashhadnal khair, mereka semua menyaksikan kebaikan. Wa da'watul muslimin, dan seruan kaum muslimin, doa kaum muslimin. Tapi kata Rasul, wa ya'tazilul huyyadul musalla, hanya saja yang haid menjauh dari tempat sholat, datang ke lapangan tapi menjauh, menyingkir gitu, di tepiannya atau di belakangnya. Yang lain tetap, yang sudah menikah, yang masih gadis, yang dipingitan, yang pernah keluar rumah selama ini, keluarkan semuanya. Yang punya jilbab, pinjam jilbab, semuanya keluar ke lapangan itu untuk menyaksikan kebaikan dan seruan kaum mukminin. Fakultu, maka saya bertanya, kata Mu'atiyah, al-haid, yang haid juga wahai Rasulullah. Faqalat, sebentar, fakultu, maka saya berkata, katanya Hafsah, afwan, al-haid, wahai Mu'atiyah, haid juga, perempuan yang haid juga disuruh keluar. Faqalat, maka berkata Mu'atiyah, awalaysa tashhadu Arafah, bukankah perempuan haid juga menyaksikan wukuf di Arafah atau syahid? Wa tashhadu kadza wa tashhadu kadza, dan dia juga menyaksikan demikian dan demikian. Hadza huwa syahid. Wanita haid juga wukuf di Arafah. Ini ya, kata-kata ini yang diimamkan sama Al-Bukhari rahimahullah. Artinya perempuan yang haid melaksanakan semua manasik haji wukuf di Arafah, yang tidak boleh hanya tawaf dan salat saja. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Wal mu'adzin yu'adzin, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Apakah wanita boleh mengkonsumsi obat penunda haid ketika akan haji atau umrah? Hukum asal tidak perlu, dikarenakan itu adalah kodratnya wanita. Namun dalam situasi safar haji atau umrah, ketika dikhawatirkan akan tertinggal oleh rombongannya, maka fatwa ulama sekarang menyatakan diperbolehkan, selama konsultasi kepada dokter ahli supaya tidak memadharatkan diri dia. Ada masalah ya. Sekarang ini kan kalau safar umroh kan ada paketnya, paket 9 hari, paket 11 hari, paket 15 hari. Seringkali kalau dia misalkan normal, waktunya pulang dia belum selesai haid, terganggu. Difahami ya? Yang seperti ini para kafirum diperbolehkan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alamu bisawab. Kitab apa yang cocok dihafalkan yang berisi hadis-hadis mencakup selain Arba'in Nawawi? Terkait dengan ahkam, hadis ahkam, anda bisa menghafal dua buku. Yang pertama Betul Ahkam, yang kedua Bulughul Maram. Ini dua cukup bagi antum. Kalau terkait dengan masalah-masalah yang umum, masalah akhlak dan yang semisalnya, kitab Riyadhus Shalihin An-Nawawi. Itu insya Allah cukup ya, kan. Hafal insya Allah ya segitu ya. Ya, kalau anda menghafalnya, anda sering membuka-buka buku itu, bolak-balik segala macam terus dibuka di mutalaah di buku tersebut para pelafiku. Nah, difahami soalnya. Nah, saya pribadi enggak hafal ya. Saya memang bukan seorang hafid, masya Allah. Tajib. Cuman saya pribadi merasakan faedah yang begitu besar dari kitab Riyadhus Shalihin. Itu dari bab-bab yang beliau sebutkan, hadis-hadis yang beliau sebutkan di masing-masing bab tadi, itu lautan ilmu. Antum tinggal merujuk kepada syarah Riyadhus Shalihin, ada Syekh Utsaimin yang mensyarahnya, atau syarah di buku induknya. Misalkan hadisnya dalam Bukhari Muslim, lihat syarah Bukhari, syarah Muslim, syarah Abu Dawud, syarah Tirmidzi. Kemudian dari bab yang dibawakan Imam Nawawi dan hadis yang beliau sebutkan, itu mengandung munasabah, kesesuaian hadis dengan bab. Itu ilmu yang luar biasa. Itu ilmu yang luar biasa. Dahulu di Damaj, markinya Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah, di masa beliau dan masa setelahnya sebelum fitnah barakallahu fikum, itu hampir mereka semuanya menghafal buku itu, dihafal ngelontok Evan. Dan para khutbah, para khatib-khatib yang diutus oleh pihak ma'had ke masjid sekitar, masjid yang di kampung-kampung itu pakai buku itu. Dia menyamakan sebuah tema, misalkan syukur, itu dia hanya mengolah hadis ayat yang disebutkan dari Imam Nawawi dalam buku tersebut. Jadi sebuah tema gitu. Itu luar biasa, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi caranya ayat yang dibawakan dia buku tafsirnya, hadis yang dibawakan dia syarahnya. Kemudian nanti perhatikan munasabah ayat atau hadis terkait dengan bab yang disebutkan Imam Nawawi. Ada ilmu kathir, ilmu yang luar biasa. Barakallahu fikum. Ngoten nggih? Nah, kalau yang masalah fikih tadi, kalau umdah bisa menggunakan syarah-syarahnya para ulama, ada syarah yang ada yang kecil, mukhtasar, ada yang lebih luas lagi. Itu bagus. Antum baca lafaz hadisnya dan faedah hadis yang disebutkan setelah itu. Ini faedah dari lafaz yang mana? Oh, ini faedah pertama dari sini, kedua dari sini, tiga dari sini. Itu namanya fiqih. Umdah Syekh Utsaimin punya syarah yang mukhtasar. Ini hadisnya dan disebutkan fawaidnya. 1, 2, 3, 4 agama mukhtasar. Itu bagus untuk melatih daya tangkap antum, untuk melatih ketajaman antum dalam masalah fiqih. Difahami enggak? Karena faedah hadis itu sama dengan istimbab ulama terkait dengan hadis di atas. Paham tuh? Barakallahu fikum. Itu pemula sudah. Nanti antum belajar usul fikihnya, kaidah fikihnya, mustalah hadisnya, usul tafsirnya, bahasa Arabnya. Antum langsung talaki fikih kepada seorang guru. Itu penting supaya tahu bagaimana cara membahas, cara mengulas masalah fikih. Tarjih-tarjih dari guru itu penting. Itu sebagai mukadimah bagi antum untuk menaikkan kemampuan antum. Setelah antum mulai menanjak secara keilmuannya, antum bisa membongkar kembali, mengulas kembali dengan antum tarjih dengan hujah-hujahnya. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Syekh Utsaimin juga punya syarah Bulughul Maram. Syarah Musa. Yang di rumah saya judulnya Fathu Dzil Jalali wal Ikram. Itu sekitar ada mungkin 15 jilid. Itu lumayan. Itu beliau membawakan banyak faedahnya. Di antara yang disebutkan faedah hadis. Ini dibawakan artinya. Itu bagus untuk melatih fikihnya seorang talibul ilmi. Ini harus baca. Harus membaca dan menghafal bagus, dan juga harus membaca syarahnya para ulama. Na'am barakallahu fikum. Ilmu alat itu juga sangat membantu. Ya, ilmu nahu, sorof, sangat membantu. Terkait dengan asma, af'al, huruf, sangat membantu. Jadi semua terkait dengan usul fiqih dan kaidah tafsir. Tayyib, supaya fiqihnya antum itu memiliki bobot yang bagus, harus mengerti hadis. Jadi antum, yang antum bawakan itu adalah hadis yang sahih saja, sehingga lebih kuat argumentasinya. Ya, itu yang dilakukan oleh para muhadisin. Mereka fiqihnya menggunakan hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus berlatih. Tak cukup dengan 4 tahun di sini antum. Nah, harus terus bergulat dengan yang namanya ilmu. Yang antum belajar itu semata-mata untuk mendapatkan dasar-dasar ilmunya. Antum yang tadinya belum tahu apa-apa, dengan taufik Allah semata antum bisa naik, ngerti, terbuka wawasan ilmu, ngerti kaidah dasar yang namanya ilmu, masuk pada ilmu-ilmu yang diajarkan, itu sebagai mukadimah. Selebihnya antum harus kembangkan, harus membaca, harus menelaah, mengamati, mencermati bagaimana ulama ini menyampaikan, menguraikan. Itu harus antum cermati. Di sini penting yang namanya menggunakan akal dan pemikiran yang sehat untuk itu. Barakallahu fikum. Selebihnya taufik minallah wal barakah minallah. Barakallahu fikum. Nah, itu kenapa pentingnya talaqqi ilmu dari seorang guru. Seorang murid tidak semata-mata mengambil ilmu dari sang guru, tetapi juga harus mencermati bagaimana thariqah guru tadi dalam menyampaikan ilmu. Difahami antum ya? Lupa diam. Nah, tentu beda-beda. Guru ini beda dengan yang ini, beda dengan yang ini, beda dengan yang itu. Kita harus cermati. Jangan biarkan berlalu begitu aja. Itu faedah yang sangat besar. Dicermati. Dia caranya begini. Oh begini. Oh begini. Oh begini. Oh begini. Tentu cermati. Juga cermati bagaimana cara penyampaiannya, cara pembahasannya. Itu penting. Supaya nanti antum ketika antum selesai, antum tampil di luar, antum bisa mengolah tadi itu menjadi sebuah ilmu manfaat. Secara keilmuan, secara penyampaian, secara pemaparan, dan segala macamnya, itu sangat mempengaruhi barakallahu fikum. Dan saat sekarang inilah waktu yang tepat bagi antum untuk mengilmui semua tadi. Dipaham ya? Jangan semata-mata ilmu, tapi juga perhatikan guru antum. Faham ya, guru antum dalam semua hal, dalam masalah muamalah, dalam perkara akhlak, dalam perkara ibadah, dalam perkara akidah, dalam perkara tarjih, dalam mentarjih, dalam menyelesaikan persoalan dan segala macam, semuanya dikaji. Sehingga antum mendapatkan enggak semata-mata ilmu, tapi juga mendapatkan akhlak, mendapatkan muamalah, mendapatkan pelajaran langsung, praktik langsung ilmu dalam keseharian. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Duh, jam 7:15. Itu jam asli apa jam kecepatan? Jam berapa? Hah? 7:12. Oh, itu kecepatan 5 menit tadi. Cukup ya? Cukup? Ya, sampai jam berapa ini? Masya Allah. Tidak kedinginan tak? Tidak. Saya ada kedinginan kaki saya. Ini AC-nya nyala ya? Nah iya, AC-nya menyala. Artinya ada lampu yang menerangi itu, hangat itu bagi saya. Ini enggak ada lampunya ini. Mati lampu tak? Itu lumayan bagi saya itu. Itu ini penghangat bagi saya ini. Ya Allah, ya Rabb. Ini kalau antum minta terus, taklim saya berikutnya libur dong. Saya punya terus berikutnya loh. Enggak apa-apa libur ya. Nah, alasannya santrinya enggak mau berhenti bilang gitu. Allahu musta'an. Hayal insyaallah. Saya jadwal di yang putri, enggak cuma antum tok ini. Cukup apa sudah? Lanjut. Sampai jam berapa? Sampai jam Naam ya kawan, antum belum dengar berita ini ya. Naam, Ustaz Abdul Abbas Muhammad Ihsan telah wafat rahimahullah wa ghafarallahu lahu wa barakallahu. Dan tadi pagi apa ya, juga abahnya juga meninggal rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Naam ya kawan. Apa yang dimaksud dengan ulama Rabbani? Ulama Rabbani itu ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahuma, alladzina yurabbuna an-nasa fi sigharil ilmi qabla kibari. Para ulama yang mentarbiyah masyarakat, mentarbiyah umat dengan ilmu-ilmu yang dasar sebelum yang besar. Ada Rabbani. Yang dimaksudkan ya ulama usunnah, para ulama ahli sunnah wal jamaah di sepanjang zaman, sepanjang masa, yang tetap di atas sunnah. Dan itu subhanallah mereka terapkan, para ulama kibar di zaman kita sekarang ini. Mereka kalau mengadakan semacam daurah ya, itu selalu yang diajarkan adalah buku-buku dasar, terutama terkait dengan masalah tauhid, masalah akidah. Sekelas masyaikh kibar itu mereka tidak gengsi mengajarkan qaidatul arba. Mungkin bagi kita ya sudah khatam di pondok sama ustaz, kan gitu ya. Ini sudah bolak-balik saya mengajarkan buku ini. Itu belum robani antum berarti. Kalau mereka diajarkan terus kepada umat, dikarenakan buku yang seperti ini merupakan buku inti, buku pondasi, buku landasan. Umat diajari langsung tauhid dan tauhid dan akidah dengan buku-buku ini. Qadil arba, usuru thalasa, kadang usuru sita, usuru sunnah, akidah wasitiyah, wahadada. Ada ulama usunnah. Warakallahu fikum. Kalau di kita ini kan di antara apa ya, yang kadang muncul itu kan rata gengsi usuru sunnah atau usuru thalasa itu. Jadi maunya kalau mengkaji buku yang gede-gede, buku yang besar, gitu. Tidak harus. Labas kalau antum mampu, mampu sanggup, tapi jangan lupa yang ini. Ilmu-ilmu dasar sebelum yang besar. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Wallahu a'lam. Bagus, lupa saya jawabannya. Allah a'lam. Saya pernah membuka rekening di bank, kemudian saya mendapat sebuah dompet kartu, dompet yang untuk isi kartu gitu ya, sebagai hadiah karena membetulkan tersebut. Apakah boleh saya gunakan? Jangan digunakan. Dah kasihkan sama orang lain. Dikarenakan membuat rekening di bank atau menyimpan uang di bank itu semata-mata untuk keamanan, bukan untuk mendapatkan hadiah atau mendapatkan bunga atau semisalnya. Itu kalau dapat dompet gini berapa uang yang dimasukkan? Kok tahu-tahu langsung dapat dompet gini? Ada batas minimal uang berapa enggak supaya dapat dompet ini? Ada yang tahu? Merasa enggak pernah dapat juga ya. Insyaallah Allah wala. Jangan diambil. Alhamdulillah Muhammad Rasulullah. Nah ini, bagaimana seorang yang haid, perempuan yang haid, dia tidak sempat tawaf karena jamaahnya sudah persiapan pulang dan haidnya belum selesai sampai jadwal rombongannya pulang, apakah hajinya diterima karena dia enggak sempat tawaf? Kalian dimakan atau ifadah itu tawaf rukun haji, maka dia dituntut untuk kembali lagi. Jangan dia pulang-pulang aja, tapi haji yang itu belum selesai. Dia harus balik lagi untuk mengerjakan tawaf ifadah baru pulang setelah itu. Karena tawaf ifadah tidak harus dikerjakan dengan sufudul hijjah. Dia ditunda kapanpun hatta menjelang wada boleh. Maka dikatakan hatta dia harus pulang dulu. Balik lagi untuk ifadah karena rukun haji. Kalau tidak sama sekali maka hajinya tidak sah. Karena ifadah rukun haji. Rukun ketika ditinggalkan tidak sah. Makanya ulama sekarang memberikan fatwa boleh bagi perempuan haid untuk meminum pil untuk menunda haidnya. Dipaham ya? Karena kondisinya seperti ini sangat memberatkan ya. Sangat memberatkan barakallahu fikum. Masyaallah, cita-cita soal ini. Bagaimana hukum berburu atau memakan hewan yang telah dilindungi pemerintah sebagai kelangkaan? Tidak boleh. Kalau pemerintah itu menetapkan ini satwa yang enggak boleh diburu, maka tidak boleh. Ketika antum memburu, antum berarti melanggar aturan pemerintah, berdosa antum. Kalau terkait masalah makan, ketika di hewan yang halal, ya halal dimakan. Tapi kok berdosa karena melanggar aturan pemerintah. Jadi aturan pemerintah dalam perkara yang sifatnya mubah atau maslahat umum itu wajib kamu taati. Wajib kamu taati. Al-Mubarak Furi rahimahullah dalam syarah Sunan Tirmidzi ketika mensyarah hadis Ibnu Umar aral mar'il muslim as-samu wa ta'ah ila akhirih, itu hadis yang menerangkan kewajiban taat kepada penguasa kecuali dalam perkara maksiat, membawakan faedahnya. Fihi annal imama idza amara bimandubin au mubahin wajib. Hafal karena baru dibaca kemarin. Pada hadis ini ada faedah. Seorang penguasa, seorang imam, apabila memerintahkan perkara yang mandub, yang sunnah, atau memerintahkan perkara yang mubah, menjadi wajib hukumnya. Menjadi wajib hukumnya. Ini perkara mubah untuk kemaslahatan hewan tadi, maka wajib kamu taati. Ketika kamu melanggar, kamu berdosa karena itu. Gitu ya. Barakallahu fikum, Allahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Apakah Nabi pernah haji tamattu? Tidak, karena haji cuma sekali, haji wada dan beliau qiran. Kalau tidak, dari mana diambil kesimpulan bahwa tamattu adalah yang paling afdal? Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar mungkin 14 riwayat atau lebih daripada itu beliau memerintahkan untuk tamattu. Jadi paham ya? Kan hadis ada yang fi'li, ada yang qauli. Qauli lebih tegas daripada fi'li kata para ulama. Dan mengapa beliau enggak tamattu? Karena beliau membawa hewan hadiu. Tadi kan disebutkan tadi, kalau seandainya waktu bisa berputar, aku enggak bawa hewan hadiu dan aku tamattu kata Rasul. Tapi dikarenakan qadar Allah saya bawa hewan hadiu, maka saya enggak tamattu, saya qiran. Dipaham ya? Tuh. Mengapa ada yang berpendapat enggak boleh tamattu? Saya baru tahu. Enggak boleh tamattu. Allahu a'lam. Naam, wallahu a'lam bissawab. Ya Allah, kami semua jangan punya kecewa. Ditamak tok, enggak semua dijawab ya. Tidak semua dijawab, barakallahu fikum. Semestinya antum mencermati tarikh saya mestinya. Kan gitu ya? Berulang-ulang dinaik kok gak dijawab-jawab, berarti tidak semuanya harus dijawab. Difahami gak? Paham gak antum ini? Nah iya, maksudnya gak paham sih. Wah antum ini. Nah nanti begitu, oh dijawab, berarti memang sudah waktunya untuk dijawab. Gitu loh. Paham. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.